له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali melakukan kajian di masjid ini untuk talabul ilmi, mencari ilmu agar kita tidak tersesat. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Barang siapa yang tidak mencari cahaya, maka akan selalu dia di dalam kegelapan. Dan di saat kegelapan itulah seorang mudah tersesat. Karena itu Rasul dakwahnya adalah yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Rasul dalam dakwahnya adalah mengusahakan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju keterangan, bendang terang benderang di atas ilmu. Adapun syaitan la'natullah alaih, mereka memiliki usaha yukhrijuhum minan nur ila dhulumat. Mereka berusaha untuk menyeret manusia, mengeluarkan manusia dari cahaya Allah guna terjerumus pada kegelapan, kesesatan. Maka dakwah adalah lawannya syaitan. Dakwah ahlu sunnah ini pasti akan menghadapi syaitan dan makar-makarnya. Syaitan dari bangsa manusia maupun syaitan dari bangsa jinnya. Mereka lah yang berusaha menyesatkan umat dan dakwah ini berusaha untuk menghadang langkahnya mereka dalam menyesatkan umat dengan menyebarkan ilmu. Di antara syaitan adalah musyrikin. Di antara syaitan adalah kafirin. Di antara syaitan ada ateis, ateisme, komunisme yang betul-betul memusuhi dinul Islam. Ateisme, komunisme tidak akan mungkin bisa hidup dengan kaum muslimin. Walaupun mereka bisa hidup dengan orang-orang kafir, bahkan orang-orang kafir mendukung mereka, tetapi Islam wal muslimin tidak akan mungkin bisa hidup berdampingan dengan mereka. Para syaitan akan menghalangi dakwah kita, dan kita akan berusaha sekuat mungkin dalam menghadang makar-makarnya mereka dengan dakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan Al-Quran wa Sunnah di tengah-tengah umat. Di antara bentuknya adalah majalah yang barusan tadi disebutkan oleh panitia. Usaha yang harus kita apresiasi dengan baik, kita dukung, kita bersyukur adanya para asatidah ahlu sunnah yang memiliki ide menulis tulisan tentang bahayanya komunis dan harus bagaimanakah seorang muslim dalam menghadapinya. Walhamdulillah asatidah kita merespon dan cepat responnya sebelum terlambat adanya korban sebagaimana di masa yang telah lalu. Segera untuk ditulis sebagai tambih, peringatan bagi umat Islam agar hati-hati dari bahaya yang satu ini. Walhamdulillah, tinggal mari kita mendukungnya. Mari kita ikut sertaan di dalam dakwah ini, musuh teramat banyak, musyrikinya jumlahnya sangat banyak, kafirinnya jumlahnya sangat banyak, komunisnya juga iya, ahlul bid'ahnya lebih-lebih lagi, ahlul maksiatnya juga banyak. Maka kita sebagai ahlu sunnah harus bahu-membahu, bantu-membantu, berpadu dalam meninggikan kalimat Allah, dakwah sunnah yang di atas manhaj as-salaf ini, mengikuti anjuran yang tadi disebutkan oleh panitia, dan itu adalah dari ustaz-ustaz kita di antaranya Sulukman, untuk kita ahlu sunnah memiliki andil dalam dakwah ini. Apa yang kita bisa? Himbauannya sangat mudah dan ringan. 5.000. Itu buat nasi goreng kurang, Pak. Jenengan beli nasi goreng setengah porsi malu? Malu enggak, Pak? Malu, setengah porsi 5.000 baelah. Kenapa sih? Apa orang di duit anu eman-eman duite? Wagu, Pak. Ya. Enggak ada orang berani nasi goreng setengah porsi. Malu-maluin. Lah tentunya apalagi dalam dakwah ini. Artinya kalau cuma libur 5.000 ngisi-ngisina teman guru 5.000. Apa seperti itu apa? Tentunya kita lebih bisa berandil hanya dalam harta. Belum waktu kita, ilmu kita, tenaga kita, mungkin kita terasa berat untuk dimanfaatkan dalam dakwah. Ya sudah, yang kita bisa apa? Yang kita bisa adalah dengan harta kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita akan melanjutkan membaca kitab Lamuddurul Manthur min al-qaulil ma'thur fil i'tiqad wa sunnah, sampai pada bab atau poin yang keberapa. Ada yang menulis, Bapak? Ada yang ingat? Ada yang lupa? Semuanya lupa. Termasuk saya juga lupa. Karena banyaknya majlis di sini nomor sekian, saya lupa juga. Bisa dibantu? Ada yang tahu nomor berapa? 552. Ya sudah. Nomor Bapak Royo? 562. Sini 552. Beda 10 ini, Bang. Beda 10. Karena beda, mau diambil yang mana nih? Yang 60, 560. 64 malah beda lagi. Iya. Pingsut berapa, Bang? 564. Boleh. Kita telah masuk pada bab baru, bab yang ke-40, sifatu ahlil bid'i wa masiruhum. Sifatnya ahlul bid'ah dan tempat kembalinya mereka. Kita baca dari 561 pertengahan. Qala Allah azza wa jal, fa'amal ladina fi kulubihim zayhun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, Allah berfirman, adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat sifat penentangan, maka mereka ini adalah orang-orang yang suka mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar, yang bisa ditafsirkan kemana-mana. Minhu dari Al-Quran, ibtighal fitnah, dalam rangka menimbulkan fitnah. dan juga dalam rangka untuk bisa dicarikan tafsiran yang sesuai dengan apa yang mereka maukan. Dalam ayat ini terdapat sifat ahlul bid'ah. Yang pertama, ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang memiliki jiwa penentang. Fi kulubihim zayghun. Ini sifat pertama mereka. Mengapa ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang memiliki sifat menentang? Karena yang diwajibkan kepada mereka mengikuti sunnah. Ternyata mereka tidak mau. Bahkan yang mereka ikuti adalah kebid'ahan-kebid'ahan. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, wattaqullah, innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini kewajiban manusia. Jangan kalian mendahului Allah, yakni meninggalkan ajarannya, meninggalkan firman-Nya, meninggalkan sabdanya. Terus malah justru kamu mengikuti yang lain. Mengikuti yang bid'ah, amalan yang tidak disyariatkan, amalan yang tidak ada sunnahnya, malah diikuti. Ini salah. Gak boleh seperti itu. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, menjalankan yang diperintahkan saja, dan meninggalkan yang dilarang. Jangan melakukan yang bid'ah-bid'ah. Ternyata ahlul bid'ah enggak mau taat sama ayat ini. Ternyata ahlul bid'ah malah maunya meninggalkan yang disyariatkan dan memilih yang bid'ah. Ini kalau bukan disebut penentangan apa, waikum muslimin. Oleh karena itu Allah menerangkan dalam ayat ini, mereka adalah orang-orang yang terdapat sifat zayghun, penentangan kepada Allah dan penentangan kepada Rasul. Jikalau mereka tidak ada sifat penentangan, maka tentunya mereka tidak akan melakukan kebid'ahan, dan bahkan mereka hanya memurnikan dalam ibadahnya mengikuti yang disyariatkan saja. Sebagaimana sifat Ahlussunnah. Sifat ahlu sunnah adalah orang-orang yang komitmen dengan sunnah semata, tanpa dengan adanya tambahan-tambahan dari diri mereka atau bid'ah-bid'ah itu. Sehingga diambil dari ayat ini, sifat ahlu bid'ah pertama adalah apa? Zaih. Dalam jiwa mereka itu terdapat penentangan. Sampai sini bisa difahami hadirin? Sifat yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang suka menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka ini orang-orang yang senang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi ayat-ayatnya adalah ayat-ayat yang masih samar, yang pengertiannya itu masih global. Kalau ada yang bertanya, apakah ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang masih samar? Apakah ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang masih mutasyabihat? Jawabannya, ya, ada. Siapakah yang memberitahukan kalau di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang masih mutasyabihat? Allah sendiri. dalam surat Ali Imran ayat yang ketujuh. Minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah alladhi anzal alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran. Minhu, dari Al-Quran itu ada di dalamnya ayat-ayat yang sudah jelas-jelas. Itu adalah induknya Al-Quran, yaitu apa? Semua isi Al-Quran harus dikembalikan kepada ayat-ayat yang sudah jelas tadi. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang lainnya yang masih samar-samar, masih mutasyabihat. Nah, ahlul bid'ah itu lebih suka mencari ayat-ayat Al-Quran daripada sunnah Nabi, daripada hadis Nabi. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, yang masih samar, yang masih umum, yang dengan itu mereka bisa mengeluarkan dua hal yang sesat. Mereka bisa menggunakan ayat Al-Quran dalam rangka kesesatan yang pertama, ibtigha al-fitnah, dalam rangka menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Fitnah itu adalah kesesatan. Atau yang kedua, wabtigha ta'wili, atau dalam rangka untuk bisa mencarikan pentafsiran, pentakwilan, penjabaran yang sesuai dengan apa yang mereka maukan. Ini sifat ahlul bid'ah. Karena mereka tidak mau mengikuti Rasul dengan para sahabat. Akibatnya mereka mencomot ayat, dipaksakan harus sesuai dengan ide-ide, ro'yu-ro'yu, pendapat-pendapat yang ada pada mereka. Padahal ayat itu tidaklah mendukung kebatilan sama sekali. Ayat tidak mendukung kesesatan sama sekali. Tetapi ahlul bid'ah masih bisa memanfaatkannya untuk ditafsirkan kepada apa yang mereka maukan. Hal itu disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab menyatakan dalam salah satu ungkapan beliau, sayati unasun au qawmun yujadilunakum bisyubuhati minal Qur'an, fakhuduhum fajadiluhum bisunan, fa inna ashabas sunan a'lamu bikitabillah. Kata Umar, sungguh akan datang manusia-manusia yang membantah kalian dengan membawakan ayat-ayat Al-Qur'an yang masih samar. Ahlul bid'ah menyebutkan ayat yang masih umum untuk membantah kalian wahai ahli sunnah. Ini saya berikan contoh ayat Al-Quran yang digunakan oleh ahlul bid'ah guna membantah keyakinan yang menyatakan semua bid'ah adalah dolalah. Ada ayat Al-Quran yang mereka anggap hal itu membantah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi bahwa semua bid'ah itu dolalah. Apa ayat itu ya kaum muslimin? Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mengutus angin yang sangat kencang, sab'a layalin wa thamaniyati ayyam, 7 malam 8 hari, angin yang dingin yang menghancurkan kaum 'Ad wa Iram Thamud. Allah anjurkan, fatara fala tarau min baqiya, kalian tidak melihat adanya siksa. Ayat ini kaum muslimin menerangkan tentang dammarat kulla syai'in bi'idni rabbihi. Angin ini yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan mereka bersifat dammarat kulla syai. Allah dengan mengirimkan angin ini, angin ini menghancurkan segala sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menerangkan bahwa angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan bahasa Arabnya kulla syai. Kemudian mereka memunculkan pertama sebuah pertanyaan, apakah bumi ini hancur? Apakah langit hancur di saat itu? Apakah semua belahan pulau di bumi ini hancur dengan adanya angin yang menghancurkan kaum 'Ad wa Thamud dan Iram? Ya ndak. Nah, ini dia berarti Allah sebutkan segala sesuatunya hancur. Nyatanya enggak segala sesuatu. Bumi belahan lainnya tidak terkena angin ini. Kaum yang lainnya enggak binasa. Yang binasa cuma kaum Thamud, Iram, 'Ad. Tetapi dengan menggunakan kalimat kulla syai. Maka berarti dengan ini, lafad kulla bid'atin dolalatun, semua bid'ah itu sesat. Itu pengertiannya tidak semua bid'ah sesat. Sebagaimana ayat tadi, angin menghancurkan semua segala sesuatu, ternyata tidak segala sesuatu. Paham ini kaum muslimin penggunaan dalilnya mereka? Ini dalam hal kalimat segala sesuatu. Ternyata angin itu tidak menghancurkan segala sesuatu. Berarti dengan demikian kalimat kul itu tidaklah selalu memiliki makna segala sesuatu. Paham tidak sisi pendalilannya mereka? Inilah contoh ahlul bid'ah mencari-cari ayat-ayat dalam Al-Quran yang sekiranya bisa digunakan untuk memukul kalian. Kalian hati-hati ahlu sunnah. Enggak semua bid'ah itu sesat. Tidak semua kalimat kullu itu berarti semua. Nyatanya ini angin yang Allah utus katanya menghancurkan semuanya. Ternyata tidak semuanya hancur. Belahan bumi lainnya enggak hancur. Bumi langit enggak hancur. Tapi mengapa menggunakan kalimat semua? Ini menunjukkan kalimat semua tidaklah menunjukkan semuanya, tapi sebagian. Benar, Mohon, Pak? Anda masih ngotot. Semua bid'ah itu sesat. Nabi yang mengatakan kok. Anda akan dipukul. Allah yang mengatakan kulla syai dalam Al-Quran. Ternyata tidak semuanya hancur. Apakah Anda menentang Allah? Kelenger jenengan, Pak, sekster. Iya, yang mana yang harus dipegangi ini, ayat atau hadis ini? Inilah jurusnya mereka, wa kaum muslimin, ahlul bid'ah. Jawaban dalam hal ini, wa kaum muslimin, adalah bahwasanya angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah berlaku bagi kaumnya Thamud, kaum Iram, 'Ad. Allah anjurkan mereka dengan mengirim angin yang sangat dahsyat, dingin. 7 hari 7 malam 8 hari. Atau 7 hari 8 malam. Ini untuk menghancurkan mereka. Karena memang dalam sejarah para nabi diutus pada kaumnya masing-masing. Maka siksa itu adalah untuk kaum itu. Kaumnya Nabi Lut, ya siksanya seperti itu. Tidak menimpa kaum Nabi yang lain. kaumnya Nabi Saleh seperti Thamud, Iram dan Ad dan yang lainnya, mereka disiksa dengan angin. Dan angin ini menghancurkan negeri mereka secara total. Fahal tara lahum min baqiyah. Sampai-sampai Allah bertanya kepada kalian, apakah kalian bisa melihat adanya yang tersisa dari mereka? Ini menunjukkan bahwa angin itu menghancurkan segala sesuatu yang ada pada mereka. Karena memang angin ini diutus oleh Allah menghancurkan siapa? Mereka saja. Maka kulla syai, segala sesuatu yang ada pada mereka, yang tua, yang muda, laki, perempuan, yang walaupun masih bayi sekalipun, mati semuanya, tidak tersisa. Rumahnya hancur, kebunnya hancur, bumi mereka, wilayahnya hancur, orangnya mati semuanya. Tidak ada yang tersisa. Berarti makna ayat ini, kulla syai, benar segala sesuatunya. Sebagaimana hadis Nabi, wa kulla bid'atin dolalatun, segala bid'ah itu adalah dolalah. Inilah dia ucapannya Umar bin Khattab. Al-bid'ah itu lebih suka mencari-cari ayat Al-Quran supaya bisa dipuntirkan maknanya sesuai dengan apa yang mereka maukan. Siapa yang kedapatan seperti itu, berarti dia adalah ahlul bid'ah. Kita masuk yang berikutnya. Lima ratus enam puluh lima sekarang. Langsung saja. Qala Abu Kilabah wa qala aidan inna ahla al-ahwa'i ahlu dhalalatin wa la ara masirahum illa an-nar. Sesungguhnya ahlul bid'ah adalah orang-orang yang sesat, dan aku tidaklah melihat tempat kembalinya mereka kecuali neraka. Penegasan yang disebutkan Imam Abu Kilabah ini berdasarkan ayat dan juga berdasarkan al-hadis, di mana Allah sebutkan tentang mereka adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah sebutkan tentang al-bid'ah, mereka telah sesat perbuatan mereka, namun mereka menyangka mereka sedang berbuat perbuatan yang baik. Allah telah mengklaim, telah menghukumi ahlul bid'ah itu sesat. Kenapa sesat? Karena hidayah itu adalah petunjuk Nabi. Adapun bid'ah itu adalah lawan dari petunjuk Nabi. Kalau petunjuk Nabi itu adalah al-huda, dinul haq, agama yang benar, petunjuk, maka sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, yaitu bid'ah-bid'ah, itu berarti kesesat. Lawan dari al-haq adalah batil. Lawan daripada al-huda adalah dolalah. Bisa dipahami hadirin? Disebutkan dalam riwayat yang biasa kita dengar, tidak asing di telinga kita, Rasul membagi da'i menjadi dua. Da'i yang pertama, man da'a ila huda kana lahu ajrun mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayun qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Yang kedua, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, fa'alaihi wizruha, maka dia akan memikul dosanya, wa wizru man 'amila biha, dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Di sini Nabi tidaklah berbicara yang tengah-tengah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk dan kepada kesesatan, enggak ada. Enggak ada pihak yang ketiga, wahai kaum muslimin. Maksud yang pertama, Nabi mengatakan barang siapa yang mengajak kepada al-huda, petunjuk. Yang kedua, Nabi mengatakan barang siapa yang mengajak kepada dolalah, kesesatan. Nabi tidak mengatakan kemungkinan yang ketiga, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk plus juga ada kesesatannya. Itu enggak ada, Pak. Berarti al-huda itu sunnah Nabi, murni tanpa adanya tambahan bid'ah. Sehingga barang siapa yang tidak sesuai dengan Nabi, ajarannya, ibadahnya, zikirnya, cara beragamanya, manhajnya, tidak sesuai Nabi, ada sisi bid'ahnya, maka ini berarti dolalah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ, apa selain al-haq kecuali kesesatan? Tidak ada lagi. Karena itu Al-Imam Abu Kilabah mengatakan bahwa sesungguhnya ahlul bid'ah itu adalah ahlul dolalah. Jangan ada di antara kita yang memiliki anggapan tidaklah ahlul bid'ah itu tidak sesat. Jangan ada anggapan tidak semua ahlul bid'ah itu sesat. Atau jangan pula ada anggapan ahlul bid'ah itu sesatnya bertingkat-tingkat. Ada yang sesat teman, ada yang sedang, ada yang ringan. Jangan, Pak. Itu tidak ada sunahnya. Yang namanya dosa, dosa kecil, dosa besar. Tapi kalau bid'ah, apakah ada bid'ah kecil, bid'ah besar? Tidak ada. Bid'ah itu semuanya dolalah. Para ulama berbicara dalam bid'ah dibagi menjadi dua, bid'ah yang menyebabkan kafir dan bid'ah yang belum menyebabkan kafir. Gak ada bid'ah kecil, bid'ah besar. Bisa dipahami hadirin? Bid'ah semuanya dolalah. Ya melasi ya. Ya melasi. Dengan kacamata kita yang melasi temennya kesel-kesel, ngantek tua, bid'ah tok. Usar mati urung ngerti sunnah, jangan melas temen. Melas sebutan bak? Melas, ningsing dimelasi malah melasin jenengan. Ngerti wong nom-nom, jani jenggoten, melas temen ya. Sana balik melasi dek pak. Ujian no mengerti ini guru ngaji tok lah. Orang tahu kie kaya-kaya ngonak mati kubur kayak kucing tok. Melas temen gue ya. Jenengan sih dimelasi pak malah. Hadirin kaum muslimin rahimani jami'an. Sehingga bid'ah itu semuanya adalah dolalah. Tidak ada dolalah kecil. Dolalah semi dolalah. Tapi ada petunjuk di situ. Abu-abu. Enggak ada, Bang. Semuanya bid'ah itu adalah apa? Dhalalah. Wala ara masirahum illa an-nar. Dan aku tidak melihat tempat kembalinya mereka kecuali ke neraka. Kalau ada orang yang mengatakan bid'ah itu menuju ke surga, mana dalilnya? Dalil yang ada Nabi sendiri yang menyatakan, wa kulla bid'atin dolalatun wa kulla dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat itu di neraka. Sehingga ahlul bid'ah itu di dunia menyimpang, tersesat, di akhirat neraka. Adapun kalau ditanya, apakah mereka kekal di neraka? Seandainya ada yang bertanya seperti itu, jawabannya adalah tergantung pada bid'ah yang ada pada mereka. Kalau bid'ah yang ada pada mereka adalah bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan kafir pelakunya, seperti bid'ahnya kaum Jahmiyah, kaum Syiah, sebagian ulama mengatakan bid'ahnya kaum Khawarij. Walaupun tentang Khawarij ada apa? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah mereka kafir atau tidak. Sesuai dengan tafsiran hadis Nabi, Khawarij yamrukuna minad-din, telah melesat, sesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari busurnya atau dari tujuan yang ditujunya. Beberapa ulama mengatakan ini tafsirannya Khawarij berarti kafir. Sebagian ulama mengatakan Khawarij belum kafir, ada khilaf. Tetapi kalau Syiah Rafidhah sepakat, Syiah yang ada sekarang ini yang berkembang, Rafidhah yang ada di Iran sepakat, mereka adalah kafir. Kalau bid'ahnya jenis ini, ya kekal dalam api neraka. Bid'ah Qadariyah, faham baru yang dinisbatkan kepada Islam, ini bid'ah. Bid'ahnya jenis Qadariyah, menolak untuk beriman kepada takdir. Bid'ah ini mengkafirkan pelakunya. Ya tentu mengekalkan pelakunya dalam neraka karena dia mati di atas kekafiran. Adapun kalau bid'ahnya bid'ah yang mufasiqah, yang menyebabkan pelakunya fasik dan tidak sampai pada tingkatan kufur, maka mereka akan keluar dari api neraka. Tetapi entah kapan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apakah ada wahai kaum muslimin? Ada. Hadis yang sering disebut dalam banyak ta'lim, sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah umatku, kata beliau, umatku, yakni umat Islam, menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu orang-orang yang mengikuti jejakku dan para sahabatku hari ini, kata beliau. Orang-orang yang muslimin, orang-orang yang umatnya Nabi, bersyahadatain, tetapi tidak mengikuti tata caranya, sistem dan model yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat. Mereka ini yang disebut dengan al-bid'ah. Masih dalam koridor muslimin. Apakah mereka masuk neraka? Ya. Dalam riwayat ini disebutkan. Apakah mereka kekal? Jawabannya tidak. Mereka tidak kekal di dalam neraka karena mereka tidak membawa dosa kufur, tidak juga membawa dosa syirik. Mereka masih disebut oleh Nabi sebagai umatku. Kapan mereka keluar dari neraka? Sesuai dengan kadar dosa mereka masing-masing, bid'ahnya mereka masing-masing, dan itu keluarnya adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami hadirin? Kalau antum ditanya milih mana? Neraka di sit atau langsung surga, Bapak? Pertanyaan ini saya ungkapkan embok anak sunda pikiran, lah ora apa-apa bid'ah, ya ora apa-apa. Akhirnya juga mlebu surga. Ada Bapak yang kayak gitu? Jangan pernah ada, Pak. Seandainya ada orang yang divonis satu hari di neraka lagur sedinatok, rapapa. Satu hari di neraka itu 1000 tahun hitungan di dunia ini. Jadi nyenengan dibakar sesuai 1000 tahun, Pak. 1000 tahun itu berarti pirang dina? Ada yang bisa ngitung cepat? Mokon otaknya pentium 4 sehingga bisa. Nah. 1000 tahun, 1 tahunnya 365 hari. Kurang lebih ya. Berarti 365 ribu. Marem niku, Pak. Sedinatok. Dzakar al-Ajuri, al-Imam al-Ajuri menyebutkan rahimahullahu taala anna ibn Sirin kana yara asra'un nasi riddatan ahlul ahwa. Al-Imam Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat, beliau melihat asra'un nas, manusia yang paling cepat murtadnya adalah ahlul ahwa, orang-orang yang beragama dengan hawa nafsu. Orang-orang yang beragama dengan hawa nafsu itu siapa? Yaitu orang-orang yang beragama tidak mau tunduk kepada aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan dia memilih sesuatu yang bukan ajarannya Nabi. Yang dia lakukan, bahkan ajaran Nabi dia tinggalkan. Maka di saat itu dia berarti pengikut hawa nafsu. Orang yang semisal ini lah orang yang paling cepat untuk murtad. Orang yang seperti ini orang yang paling cepat untuk murtad. Lihat wahai muslimin, semua kemurtadan diawali dengan sifat mengikuti hawa nafsu. Baik itu murtad dari sisi bid'ahnya, sufi umpamanya. Orang yang menyatakan bahwa gurunya itu telah sampai pada satu tingkatan yang tidak lagi terbebani oleh syariat. Orang yang punya keyakinan seperti ini hukumnya dalam Islam kafir. Apalagi orangnya yang diyakini seperti itu. Dan dia pun meyakini, saya seorang yang sudah sampai tingkatan ini, maka saya sudah tidak lagi wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib ini, tidak. Juga tidak terkena dosa. Tidak dilarang berzina, tidak dilarang narkoba, tidak dilarang ini, tidak dilarang. Karena dia sudah sampai tingkatan menyatunya dia dengan setan. Ini. Maka kaum muslimin rahimani wa jami'an, orang yang memiliki faham seperti ini sangat cepat untuk murtad. Diawali dari apa? Dari bid'ah kecil. Sekali lagi, tidak ada bid'ah kecil. Bid'ah yang mungkinlah 1, 2, 3 semuanya dolalah. Merambat terus. Sampai pada tingkatan meyakini gurunya lebih afdol daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dari jalur bid'ah ini naik-naik lambat laun terus. Semakin nemen. Sampai pada tingkatan meyakini gurunya mengetahui sesuatu sebelum. Apa mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. apa bahasa Jawanya? Sebelum minara, ngerti sedereng ini pun minara. Nah, ini kok. Ini jalur murtad Bapak yang mulakan. Alangkah cepatnya ahlul bid'ah itu menuju kepada kemurtadan. Ahlul bid'ah yang mengikuti jalur aqlaniyun dari kalangan Mu'tazilah yang sekarang ini muncul liberal, muncul pluralisme, muncul ini, muncul itu. Ya. Jin, jaringan Islam apa? Nusantara. Itu awalnya bid'ah menuju lambat laun dengan cepat kepada kekufuran. Di antara bentuk kekufuran yang mereka tebarkan adalah membenarkan agama selain Islam, diwujudkan dalam bentuk wujud nyata, berdoa bersama antar pemeluk agama dan mengamini doa masing-masingnya. Berarti yang mengaminkan di situ membenarkan keyakinan Tuhan yang sedang didoai oleh mereka. Konsekuensinya percaya. Kamu mau berdoa ya? Ya sana sama patungmu tak amini. Lari kapa Tuhannya patung? Mau wong Islam dengan amini wong kae? Ya ini demi persatuan beragama. Alangkah cepatnya bid'ah murtad. Dan hari ini yang seperti itu sangat banyak pelakunya. Ikut serta dalam kegiatan peribadatannya mereka. Ikut serta dalam memuja-muja Tuhan mereka. Dan itu dikatakan oleh mereka sebagai bentuk solidaritas sesama umat beragama. Yang pada ujungnya mereka akan menyudutkan kaum muslimin. Lebih khusus menyudutkan kaum muslimin yang tidak mau pluralisme. Ini. Alangkah cepatnya lebih sesat. Bukannya sesat. Murtad. Menolak asma sifat. Sampai pada tingkatan tidak percaya adanya nama dan sifat Allah. Ini juga jalur kemurtadan. Fahadah ikhwan, alangkah cepatnya Ibnu Sirin mengatakan, asra'un nasiriddatan ahlul ahwa. Ahlul ahwa adalah kaum yang paling cepat jatuhnya pada kemurtadan. Qala Sa'id bin Abbasah, berkata Imam Sa'id bin Abbasah rahimahullahu ta'ala, mabtada'a rajulun bid'atan illa ghalla sadruhu 'alal muslimin wa ikhtalajat minhu al-amana. Ya, jazakallahu khairan. Berkata Sa'id ibn Abbasah rahimahullahu ta'ala, tidaklah seseorang melakukan sebuah bid'ah kecuali akan ada dalam dadanya kebencian kepada kaum muslimin. Ini dia. Wahtalajat minul amanatu. Dan akan tercabut dari diri ahlul bid'ah itu sifat amanah. Sifat untuk bisa dipercayai. Itu hilang. Ini kondisi ahlul bid'ah seperti itu. Yang dimaukan oleh beliau adalah, untuk perhatikan, tadi telah kami sampaikan, umat Islam dengan nas Nabi itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka karena mereka jatuh pada bid'ah-bid'ah dan tidak jatuh pada dosa-dosa kesyirikan dan kekufuran. Sehingga barang siapa yang menafsirkan 72 ini adalah musyrikin dan kafirin, salah. Kalau seandainya umatku di sini adalah umat manusia seluruh dunia, itu bukan hanya 73 mas, itu ribuan. Sebagaimana ribuan jumlah agama di muka bumi ini. Beliau sebutkan 72 atau 73 itu berkaitan dengan umatnya beliau yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakhir. Ini dia. Sehingga antum pahami betul 72 ini adalah umat Islam tetapi finnar. Yang satu masuk surga yaitu orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Perhatikan ke sini. Dari mereka ini yang terjangkiti penyakit kebid'ahan itu secara otomatis membenci, iri dengki, hasad, murka, mangkel, jengkel kepada kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi saja tanpa bid'ah. Itu hal yang otomatis. Bisa dipahami hadirin? Ya. Karena sudah dinaskan oleh Nabi SAW. Dan disebutkan oleh Sa'id bin Abbasah. Tidaklah seorang itu terkena bid'ah. Kecuali dia akan benci kepada ahlus sunnah. Karena ahlus sunnah tidak mau ikut-ikutan dengan bid'ahnya. Karena itu yang 72 tadi memusuhi yang satu. 72 itu bercerai-berai. Cerai-berai, carut-marut. Masing-masing beda dengan yang lainnya. Sejumlah 72 tadi. Tetapi mereka akan bersatu padu dalam satu kesempatan. Untuk melawan yang satu. Yang maunya hanya mengikuti Nabi dan para sahabatnya saja. Ini yang akan dihadapi oleh mereka. Ketahuilah mereka cerai-berai. Bukan bersatu. Walaupun satu badannya, satu atapnya. Tetapi jiwa mereka masing-masing memiliki bid'ah yang berbeda-beda. Yang mereka akan satu padu dalam usaha melawan ahlu sunnah yang satu ini. Sehingga tidaklah ahlu bid'ah. Kecuali dalam hatinya terdapat kebencian dengan ahlu sunnah. Di akhir-akhir hari-hari ini. Di zaman-zaman seperti ini. Kita sangat merasakan hal itu. Dulu sebelum dakwah ahlu sunnah ini. Tersebar di berbagai macam negeri. Baru beberapa orang yang dengar, baru beberapa orang yang mengerti. Tidak sebegitu banyak terpaan, tidak sebegitu besar halangan dan rintangannya, tidak. Tetapi dakwah ini semakin hari semakin tersebar. Gaung dakwahnya kemana-mana melalui ta'lim-ta'lim, daurah-daurah, muhadarah-muhadarah, majlis ta'lim-majlis yang mingguan ataupun yang bulanan. Atau melalui majalah-majalahnya, media-media elektroniknya, mulai mereka gerah. Akhirnya mau tidak mau, memang sunnatullah harus berhadapan dengan mereka. Al-Imam Sa'id bin Hamzah mengatakan, tidaklah al-bid'ah kecuali dalam hatinya terdapat kebencian kepada ahli sunnah. Kemudian beliau masih mengatakan jam berapa? 5 menit lagi Bapak. Wahtalajat minul amanah. Ahlul bid'ah ini memiliki sifat tercabut dari hati mereka sifat amanah. Amanah itu apa kaum muslimin? Sifat orang yang bisa dipercaya. Seorang ahlul bid'ah, dia mengerti kebenaran, tetapi dia tidak mau menyampaikannya kepada umat. Bahkan yang disampaikan oleh ahli bid'ah ini adalah yang sesat. Tahu ayatnya, tahu hadisnya, tahu yang hak itu harus bagaimana. Tetapi konek diajarnya sing bener, ya kuyak orang itu pengikut maning, orang digurukna maning. Banyak orang yang seperti itu. Mengakui bahwa dakwah lusunnah yang bermanhaj salafi, masnya jelas, akidahnya gamblang, ibadahnya pun memiliki dasar yang kokoh, ngerti jane, tapi mereka tidak mau menyampaikannya karena sifat amanah sudah tidak ada dalam hati mereka. Yang ada malah sifat menipu, menampakkan yang batil supaya terlihat seakan-akan ini adalah al-haq, sesuatu yang bid'ah. Bagaimana caranya ini diterima oleh masyarakat? Berusaha untuk mengkelabui dengan ayat, mengkelabui dengan dalil hadis, membikin-bikin ini dan itu, menipu, sehingga tidaklah ahlul bid'ah kecuali dia adalah penipu dan telah hilang sifat amanah dari dalam hati orang tersebut. Beda halnya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah amanah, tidak mau berbicara kecuali harus memiliki dasar, sehingga prinsipnya mereka al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ini prinsip mereka untuk menjaga keamanahan dalam sisi akidah yang diajarkan ini. Enggak boleh asal bunyi. Sampai dalam perkara fikih ibadah terangkan ini, enggak boleh asal ngawur. Sampai dalam menjawab pertanyaan pun hati-hati, tidak gegabah. Ini sifat amanah. Dan mereka ahlussunnah tidak mau mengajarkan yang sesat. Kalau tahu ada kesesatan pada diri dia, maka dia segera rujuk. Kalau dia tahu ada kesesatan pada gurunya, maka dia akan nasihati gurunya atau ditinggalkan gurunya ketika dia tidak mau kembali kepada al-haq. Ini dia ahli sunnah. Jauh berbeda dengan ahlul bid'ah. Yang terakhir, nomor ke-568, sehingga kalau kita mulai lagi nanti bulan Ramadan libur, bulan Syawal masih libur ya Bu Bed ya, sudah mulai Syawal akhir berarti ya. Kalau saya, mudah-mudahan jajannya antum di rumah sudah pada habis, sehingga talimnya sudah gak kepikiran nyamikan. Nah, Syawal terakhir, jikalau ada kesempatan, kalau tidak di bulan berikutnya insyaallah. Dzulqa'dah. Yang terakhir, qala al-imam Auza'i, mabtada'a rajulun bid'atan illa suliba wara'uhu. Tidaklah seorang melakukan bid'ah kecuali dicabut dari hati dia sifat kehati-hatian. Al-wara' wa ikum muslimin adalah sifat kehati-hatian. Misal, ada makanan yang belum jelas hukumnya karena kurangnya ilmu kita. Ini apa ya? Halal apa haram? Saya belum tahu ilmunya. Bagaimana dalam hal ini? Sikap wara'. Anda tinggalkan yang masih samar hukumnya. Ini kehati-hatian. Dalam rangka agar jangan sampai mulut kita dan perut kita terisi oleh hal yang haram itu. Padahal belum tentu haram, Pak. Cuman karena kita belum tahu ilmunya, sudah cukup dengan itu, kita jangan makan. Ini sikap wara'. Bisa difahami hadirin? Nah, ahlul bid'ah itu tidak memiliki sifat al-wara', enggak punya. Wara' dalam hal ibadah itu dimiliki oleh ahlu sunnah. Ahlu sunnah sering mengatakan ibadah itu hukumnya adalah tauqifiyah. Ibadah itu hukumnya harus berhenti sesuai dengan sunnah. Ketika belum tahu ilmunya, belum tahu sunnahnya, jangan lakukan. Itu prinsip yang ada dalam ahlu sunnah. Begitu wara. Ini, aduh, maaf, saya enggak mau. Saya enggak ikut-ikutan. Kenapa? Saya belum tahu kalau ini sunnah atau bukan. Teliti dulu. Tetapi kalau al-bid'ah enggak punya seperti itu. Ini apa? Ini bid'ah. Ini sunnah. Laurus teman bid'ah. Sunnah sing penting kaya kaya. Ayo. Dimbak kabeh, Pak. Ya, dimakan semuanya. Dilakukan semuanya. Diyakini semuanya. Sing penting hasanah. Sing penting main. Ya main bid'ah-bid'ah, sing penting main. Malah justru mereka mengatakan, sing penting ibadah, bid'ah ora apa-apa. Diterima lan orane terserah Gusti Allah, kata mereka. Ya. Bisa jadi yang bid'ah ini diterima karena saking ikhlasnya, adapun kamu yang sunnah ditolak karena riya. Paham kalimat ini, Pak? Ini kalimat ngawur. Yang sesuai dengan sunnah riya ditolak, yang bid'ah walaupun ikhlas ya ditolak. Tetapi ahlul bid'ah memang tidak punya wara', sifat kehati-hatian tidak ada. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Kita tutup dengan doa kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.